Karena bab-bab sebelumnya membahas tentang keutamaan tauhid, apa saja yang Allah siapkan berupa balasan-balasan yang baik bagi orang-orang yang bertauhid, baik dunia maupun di akhirat. Kemudian disusul dengan pembahasan kita wajib takut kepada kesyirikan yang merupakan lawan daripada tauhid. Dan setelah kita memahaminya, mengilmuinya, kemudian kita berusaha mengamalkannya, maka setelah itu akan lengkap kalau kita juga mendakwahkannya. Dan ini kewajiban bagi siapa saja yang berilmu, kemudian dia lengkapi dengan amal, maka yang berikutnya adalah dia mengajak manusia, dia mendakwahi manusia. Dan dari sini kita dapat mengetahui bahwa dakwah itu setelah ilmu dan amal. Nah, kita bisa berdakwah, kita bisa mengajak manusia kepada syahadat la ilaha illallah, tentu saja setelah mengilmuinya, mengilmui apa yang kita dakwahkan, kemudian diiringi dengan kita mengamalkannya, baru setelah itu kita mendakwahkannya. Maka ini urutan bab yang sangat tepat, urutan yang sangat baik, yang menunjukkan bahwa penulis mempunyai kecerdasan dan ilmu yang luas. Dan kita ingat sebuah ayat yang sangat kita hafal insya Allah, sangat kita kenal, surat yang pendek, surat Al-Asr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman seraya memulai surat Al-Asr dengan sumpah, wal-asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian. Di awal surat Al-Asr Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa kita semua merugi, kita semua berada dalam kerugian. Baru setelah itu Allah mengecualikan beberapa manusia yang keluar dari kerugian. Siapa mereka? Yang pertama, illal ladina amanu wa amilus salihat, itu yang kedua. Yang ketiga, watawa saubil haqqi watawa saubis sabr. Orang yang keluar dari kerugian, tidak termasuk orang yang merugi, adalah yang pertama, orang-orang yang beriman. Dan iman ini tentu saja diawali dengan keilmuan. Tidak mungkin ada iman tanpa kita mengilmui apa yang kita imani. Maka ini yang pertama, illal ladina amanu, orang-orang yang beriman, yang imannya ini tentu saja sekali lagi dilandasi dengan ilmu. Kemudian yang kedua, wa amilus salihat, kemudian beramal saleh, mengamalkan apa yang dia ilmui, apa yang dia ketahui. Kemudian watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, kemudian dia saling berwasiat, saling memberikan nasihat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Maka tiga hal kewajiban setiap muslim agar keluar dari kerugian. Yang pertama, ilmu yang melahirkan iman, kemudian juga melahirkan amal saleh, dan yang ketiga adalah mendakwahi manusia, mengajak manusia kepada apa yang dia ketahui. Dan tentu saja seorang muslim tidak pintar sendirian. Yani tentu Anda berharap bahwa setiap muslim juga ikut cerdas sama seperti kita. Mencerdaskan orang ini keinginan mulia. Begitu pula Anda tentu tidak ingin masuk surga sendirian. Anda tentu ingin masuk surga dengan yang lainnya, dan khususnya siapa yang paling kita berangan-angan kita bisa masuk surga dengannya? Dengan keluarga kita diantaranya, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita. Maka kalau kita sudah berilmu, kemudian diiringi dengan amal soleh, kemudian tidak mengajak orang, ini kekurangan. Ini kekurangan. Ini buat apa ilmunya, buat apa amalnya kalau tidak didakwahkan? Dia akan tetap berada dalam kerugian selama dia tidak mendakwahkan, mengajak manusia kepada apa yang dia imani berupa syahadat la ilaha illallah. Maka setelah kita mengetahui keutamaan-keutamaan tauhid, kemudian kita yakini tauhid, kita imani tauhid ini, kemudian kita amalkan konsekuensi daripada tauhid ini, maka yang berikutnya, kewajiban berikutnya adalah kita mendakwahkan manusia kembali kepada kalimat ini. Mendakwahkan manusia, mengajak manusia kembali kepada Allah, kembali kepada tauhid, mengajak manusia kepada syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di sini guru kita Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah mengatakan dalam syarahnya, para ulama telah menjelaskan bahwa dakwah mengajak kepada Allah hukumnya fardu kifayah. Dakwah itu fardu kifayah. Kalau sebagian dai sudah menunaikannya, maka gugur kewajiban atas yang lain. Dinamakan fardu kifayah, yakni apabila sudah ada dai dengan jumlah yang cukup sudah berdakwah kepada, mengajak manusia kembali kepada Allah, maka yang lainnya tidak lagi wajib. Bagi dai-dai yang lain tidak wajib. Ditinjau dari daerah yang telah ada para dai yang berdakwah. Yani kalau sudah ada daerah itu ada para dai yang berdakwah dengan jumlah yang cukup, maka yang lainnya sudah gugur kewajiban. Jadi setiap daerah, kata beliau, jadi setiap daerah yang butuh terhadap dakwah dan aktivitas terkait dengannya, maka dakwah di situ hukumnya fardu kifayah. Dan hak dakwah bagi yang lain sunnah muakkadah. Adapun jika di tempat itu tidak ada dakwah, di tempat itu tidak ada yang mengajak, tidak ada dai, maka seluruh penduduknya berdosa. Karena mereka lalai untuk berupaya mengadakan dai dan dakwah di situ. Maka jika ada daerah yang di situ tidak tersentuh oleh dakwah, padahal kita mampu untuk melaksanakannya, maka ini bisa jadi akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Tabaraka wa Taala. Dan khususnya di Jakarta ini, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di Jakarta ini, Jabodetabek pada khususnya, dan Jawa Barat pada umumnya, ini bukan hal yang sulit mencari pengajian. Bahkan bisa jadi terlampau banyak pengajian. Ada, saya pernah ngisi di daerah Bintaro. Klaster-klaster itu jaraknya hanya 500 meter. 500 meter, 300 meter. Uniknya, dalam satu hari itu bisa ada 3 pengajian Ustadz Sunnah di situ. Ustadz Salaf di situ, alhamdulillah. Tapi jaraknya berapa? 500 meter, 500 meter, 500 meter. Sehingga yang datang berapa? Yang datang? Di situ penduduknya tidak banyak. Dan 50%-nya non-muslim. 50%-nya non-muslim. Berarti terbagi-bagi. Ini tidak maksimal. Ini tidak maksimal sebenarnya. Begitu pula daerah ini, kalau sudah ada, sudah cukup sebenarnya. Dan yang wajib itu dai Jakarta berarti. Anak dai Bekasi, anak. Luar biasa berangkat dari Bekasi ke sini, Pak. Saya dari jam 7. Saya sampai persis tadi, Bapak lihat jam berapa tadi saya sampai sini. Berjibaku dengan kemacetan. Sudah lelah di sini istirahat? Tidak. Di sini saya harus mengajar. Maka bersyukur. Bersyukur kita, Pak. Maka cara bersyukurnya bagaimana? Ngajinya dengerin. Diam dan mendengarkan. Sayang kalau sana sudah jauh-jauh dai datang di sini, kita sibuk dengan gadget masing-masing. Masih sempat memperbarui status Facebook. Masih sempat balas WA. Sudah jauh-jauh ustaznya ke sini cuma sekedar melihat antum sedang memperbaharui status. Menjengkelkan itu, menjengkelkan, menjengkelkan. Kita sudah capek, letih datang, antum sibuk dengan gadget masing-masing. Itu menjengkelkan itu. Itu menunjukkan tidak punya adab. Tidak punya adab. Dan mudah-mudahan ibu-ibu yang di belakang yang tidak terlihat, yang di alam gaib sana, mudah-mudahan memperhatikan perkataan saya. Tidak ada yang sibuk dengan gadget, Bu, ya. Kalau memang tidak bisa dihindari, memang sebuah kewajiban misalnya, pergi saja, tinggalkan masjid ini, pulang ke rumah. Buka gadget di rumah sepuas mungkin. Di sini Anda tidak bisa mengambil faedah sama sekali kalau sekedar sibuk dengan gadget di sini. Mari sama-sama kita syukuri nikmat ini. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka ada dua faedah. Allah akan jaga nikmat yang sudah ada. Syukur itu akan menjaga nikmat yang sudah ada. Sehingga nanti dai-dai dan ustaz-ustaz tetap akan ada di Jakarta. Dan yang kedua, selain dia menjaga nikmat yang sudah ada, syukur itu Allah kasih bonus yang kedua. Allah tambah dengan nikmat yang lain. Ya tidak. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah akan tambahkan dengan nikmat yang lainnya. Dan cara mensyukuri pengajian itu ini, dengarkan. Diam bukan tidur, diam mendengarkan. Yang berhak istirahat saya sebenarnya di sini, bukan antum. Yang berhak tidur saya di sini. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Penulis menyebutkan satu ayat dan dua hadis. Tidak banyak pembahasan kita insyaallah. Ayat yang disebutkan penulis di sini adalah firman Allah di akhir-akhir surat Yusuf. Di akhir-akhir surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul, katakanlah. Perintah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul. Katakanlah ya Nabi Muhammad, katakanlah ya Rasulullah, hadhihi sabili, inilah jalanku. Inilah jalan Rasul, inilah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jalannya Nabi Muhammad itu? Bagaimana jalannya Rasul? Ad'u ila Allah. Aku mengajak manusia kembali kepada Allah. Berdakwah. Mengajak manusia kembali kepada Allah. Dari awal ayat ini, ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di awal ayat ini terdapat isyarat bahwa tujuan Allah tabaraka wa taala mengutus para nabi dan para rasul adalah mengajak manusia. Mengajak manusia kembali kepada Allah. Tujuan atau di antara tujuan Allah mengutus para nabi dan para rasul agar menjadi dai. Mengajak manusia. Mendakwahkan manusia. Ini sebuah isyarat betapa mulianya orang kalau dia punya profesi sama seperti profesi Nabi. Betapa mulianya orang yang punya kesibukan sama seperti kesibukan para Nabi dan para Rasul. Karena itulah dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan." Dan siapakah perkataannya yang lebih baik? Adakah perkataan orang yang lebih baik daripada orang yang mengatakan ad'u ilallah, aku mengajak manusia kembali kepada Allah? Maka menjadi dai itu menjadi tugas para nabi dan para rasul. Karena itulah dai ini juga tugas pewaris para nabi dan para rasul. Siapa pewaris para nabi dan para rasul? Para ulama. Maka yang berhak berdakwah itu para ulama. Ad-du'at humul ulama. Para dai itu adalah para ulama. Karena pewaris para nabi dan para rasul. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia kembali kepada Allah. Perhatikan kalimat ilallah, kembali kepada Allah. Berarti orang itu, dai itu mengajak manusia agar sama-sama kembali kepada Allah. Dia tidak mengajak manusia jadi pendukung pribadinya, bukan. Ini kesalahan yang terjadi, kita lihat. Ada dai, tapi bukan mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada dirinya. Bagaimana kita tahu dia mengajak manusia kepada dirinya? Manakala dia marah, orang-orang tidak ikut dia. Dia marah kalau orang-orang tidak ikut apa katanya. Tapi giliran orang-orang tidak mengikuti Allah, dia tidak marah. Ini tanda yang bisa dengannya kita mengetahui. Ada orang begitu, Pak. Lupa bahwa tujuan berdakwah itu mengajak manusia kembali kepada Allah, bukan mendukung dirinya, atau dia ajak orang-orang masuk ke organisasinya, atau orang mengajak orang-orang masuk partainya, bukan. Ini kesalahan besar. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia kembali kepada Allah, bukan kembali kepada dirinya, bukan masuk organisasinya, bukan masuk partainya, bukan masuk yayasannya, bukan, atau mendukung masjidnya, bukan. Dan ini prinsip para nabi dan para rasul. Dan siapa saja yang mau mengikuti prinsip para nabi dan para rasul, ikuti prinsip ini. Dakwahnya kemana mengajak orang itu? Kembali ke siapa? Dia mengajak orang kembali kepada Allah. Ad'u ilallah. Jadi juga isyarat pentingnya ikhlas dalam berdakwah. Bahwa dia berdakwah ini ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Kemudian ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Prinsip yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya dalam dakwah, setelah kita berdakwah mengajak manusia kembali kepada Allah, yang kedua ala basiratin, di atas basirah. Dakwah itu harus dilandasi basirah. Basirah di sini para ulama mengatakan ayat ini al-ilm, ilmu. Al-basirah di sini artinya ilmu. Ini wajib bagi setiap dai berilmu sebelum berdakwah. Yang berdakwah itu adalah orang yang berilmu. Yang punya basirah, punya ilmu. Dan ada tiga ilmu, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, ada tiga ilmu yang wajib dikuasai setiap da'i. Ilmu yang pertama yang wajib dikuasai seorang da'i adalah ilmu tentang ilmu syar'i yang dia dakwahkan ini. Mengilmui ilmu-ilmu syar'i. Mengilmui Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dia akan mengajak manusia kembali kepada Allah, maka dia pasti akan berdalil. Qala Allah, qala Rasul. Ini firman Allah, ini sabda Nabi. Berarti dia harus punya penguasaan tentang kalamullah, firman Allah, Al-Quran. Punya penguasaan terhadap Al-Quran. Dan yang kedua, punya penguasaan terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia harus punya ilmunya. Dia harus punya perbendaraan ilmu sehingga bisa mengajak manusia. Karena itulah kalau ada orang dai tanpa ilmu, itu biasanya akan lebih banyak merusak daripada memberikan perbaikan. Jadi perkataan Umar bin Abdul Aziz Khalifah Ar-Rashidin yang kelima. Sebagai ulama mengatakan dia termasuk Khulafa Ar-Rashidin yang kelima. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Yang kelima Umar bin Abdul Aziz. Khalifah pada zamannya yang sangat adil dan dikenal dia punya ilmu dan punya ketakwaan. Dia mengatakan jika seorang dai berdakwah tanpa ilmu, yang terjadi apa? Dia akan banyak merusak daripada memberikan perbaikan. Walaupun niatannya baik, niatannya baik. Niatannya baik. Mau mengajarkan orang, tapi sayang dia tidak punya kemampuan yang cukup untuk mengajak orang untuk berdakwah. Sehingga apa yang dia sampaikan ngalor ngidul, enggak jelas. Ke timur, ke barat. Bahkan bisa jadi dia mengajak orang kepada Allah, enggak taunya mengajak orang kepada kesesatan. Karena dia tidak tahu. Maka wajib bagi setiap dai harus punya ilmu yang satu ini, ilmu syar'i. Ilmu tentang kalamullah, firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keduanya, Al-Qur'an dan As-Sunnah ini Allah turunkan dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Maka dari sini ilmu alat yang juga harus dikuasai seorang dai bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau dia cuma sekedar mengandalkan terjemah saja, Pak, bedanya apa dengan antum di sini? Apa bedanya dai kalau seandainya dia cuma sekedar bisa baca terjemahan? Berarti apa bedanya dengan antum kalau begitu? Ada bedanya dengan antum kalau begitu dai seperti ini? Yang modalnya baca terjemah saja? Bedanya apa dengan antum dengan tukang beca di depan sana? Tidak ada bedanya. Bedanya cuma satu, yang satu rajin baca, satu tidak rajin baca, itu saja. Kalau dai cuma segitu, itu luar biasa kekurangan. Dan itu akan menimbulkan banyak mudarat daripada maslahat. Maka dikatakan ustadz itu ini sebuah profesi sama seperti dokter. Antum kalau buka praktek sudah jadi dokter deh, sudah jadi dokter, tapi belum punya izin praktek. Bagaimana prakteknya dia nanti? Apa di mata hukum praktek dia? Legal apa ilegal? Nah, seharusnya profesi ustadz juga begitu. Dan musibahnya di zaman kita ini, di negeri kita ini khususnya, orang siapa saja bisa jadi ustadz. Sebentar bisa khutbah Jumat, fasih baca Al-Quran, ustadz besok. Lalu dipanggil ke sana kemari. Padahal modalnya hanya terjemahan saja. Orang begini lama-kelamaan modalnya hilang. Nanti ilmunya muter-muter situ saja itu, tidak awahnya itu. Baru ketahuan, dan berapa lama nanti dia akan ketahuan? Setelah enggak lama ketahuan. Sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti suatu saat dia akan jatuh. Dia akan memberikan mudarat lebih banyak daripada maslahat. Masyaallah wa rahimani wa rahimah. Ini ilmu yang pertama. Tadi saya menyebutkan ada berapa ilmu? Menurut Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ada 3 ilmu. Ilmu yang pertama ilmu syar'i. Yang kedua ilmu tentang orang yang dia dakwahkan, kondisi orang yang dia dakwahkan. Bagaimana tingkatan intelektualnya? Apa latar belakang adat dan kebudayaannya? Ini penting, mengetahui latar belakang orang yang mau didakwahkan penting. Antum berdakwah kepada orang Jakarta, orang Betawi, tapi pakai bahasa Jawa dari awal sampai akhir. Semua orang ngerti bahasa Jawa di sini? Tidak semua kan? Maka harus mengetahui, dan nanti akan ada hadisnya khusus tentang ini. Tentang ilmu yang kedua ini, ada hadisnya setelah ini insyaallah. Dia harus mengetahui latar belakang orang yang dia dakwahkan. Siapa mereka? Bagaimana tingkatan intelektualnya? Dan nanti bisa jadi dia akan bertemu dengan orang-orang tingkatan intelektual yang tinggi. Itu pasti itu. Antum ketika berdakwah akan ketemu orang-orang yang punya tingkatan intelektual yang tinggi. Dia punya berpikir yang hebat. Jeli dia. Melihat apa yang antum ceritakan atau apa yang antum sampaikan, dia jeli dan cerdas orang itu. Kita salah, habis. Ya tidak. Kita salah, habis. Dai harus siap itu. Dai harus siap itu. Apalagi orang itu ternyata dengki dengan dakwah sunnah, dakwah salaf. Maka kalau kita tidak punya tameng yang kuat, akan ambruk dakwah itu. Maka ilmu syar'i tadi yang pertama yang tidak kalah pentingnya. Setelah itu baru mengetahui tingkatan intelektual orang yang diajak bicara. Maka jangan berbicara tentang sesuatu di atas daripada jangkauan pemikirannya. Anda tentu mengajarkan kepada petani beda dengan mengajar kepada para pegawai. Orang-orang di kampung yang rata-rata petani, menggarap sawah, menggarap kebun, tentu bicaranya sesuai dengan kadar apa yang mereka paham. Antum berbicara dengan anak SD tentu beda dengan bicara dengan anak SMP. Antum berbicara dengan anak SMP beda dengan orang berbicara dengan anak SMA. Beda lagi ketika berbicara dengan orang-orang sudah kuliah. Masing-masing punya tingkatan intelektual yang harus dijaga di situ. Maka sama anak-anak bahasanya dipersimpel, dipermudah, kan begitu. Jangan ceramah kayak menyampaikan kuliah ke anak SD. Apa yang terjadi kalau kita begitu? Anak SD apa yang terjadi? Bukan tidur, semua lari. Anak kecil itu lari, Pak. Saya punya pengalaman mengajar SD 7 tahun. Saya pernah pengalaman mengajar SMP 3 tahun, SMA juga 3 tahun. Sehingga kita paham siapa yang diajak bicara di depan ini. Jangan bicara melebihi daripada kadar kemampuannya. Jangan berbicara kepada orang melebihi daripada kadar kemampuannya. Karena nanti akan jadi apa? Akan jadi fitnah buat dia. Oh, agama itu sulit ya ternyata. Nggak nyampe di otaknya, dia bilang apa? Sulit agama ini. Karena Anda berbicara sesuatu yang melebihi daripada kesanggupan dia untuk mencerna. Maka yang kedua ini, mutlak juga dikuasai seorang dai. Yang ketiga, ilmu yang ketiga adalah ilmu tentang cara yang tepat. Tariqah munasibah, wasilah munasibah, cara yang cocok, cara yang tepat, cara yang sesuai menyampaikannya, menyampaikan kepada mereka dakwah ini. Anak-anak SD, perbanyak contoh dan cerita. Anak-anak SD kan antum bicara hal-hal yang abstrak di depan anak-anak SD itu, gak ngerti dia, harus konkret. Harus konkret. Maka beda dengan bicara dengan orang-orang yang sudah seusia antum-antum sekarang ini. Beda nanti bicaranya. Anda bicara sesuatu yang abstrak, antum langsung paham. Gak perlu pakai contoh-contoh konkret. Ketika anak SD dan orang-orang yang intelektualnya rendah, kasih contoh-contoh yang jelas. Dan Nabi SAW banyak, dalam banyak hadis mencontohkan hal seperti ini. Yang ini butuh waktu tersendiri yang tidak mungkin bisa disampaikan di kesempatan yang singkat ini. Maka ini tiga ilmu. Kita ulang, ada berapa ilmu yang wajib dikuasai seorang dai? Tiga. Yang pertama, ilmu syar'i, karena dia akan mengajak orang kepada Allah. Maka dia harus menguasai ilmu syar'i. Kemudian yang kedua, dia mengetahui latar belakang kondisi orang yang dia dakwahi. Yang ketiga, dia tahu cara yang tepat, wasilah yang tepat, cara yang tepat untuk menyampaikan dakwah. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan ayatnya, ana wa manittaba'ani, inilah jalanku dan jalannya orang-orang yang mengikuti aku. Ana wa manittaba'ani, surat Yusuf ayat 108. Inilah jalanku. Maka ada dua hal di sini. Kalau ingin disebut dia pengikut jalan Nabi Muhammad, kalau kita pengen disebut sebagai orang-orang yang mengikuti jalan Nabi Muhammad, khususnya para dai itu berarti harus memenuhi dua kriteria agar dikatakan dia mengikuti jalannya Nabi. Barang siapa yang tidak memenuhi dua kriteria ini, maka tidak bisa dikatakan ini saya mengajak kepada jalan Allah. Tidak bisa dikatakan. Yang pertama, dakwahnya harus mengajak manusia kembali kepada Allah. Yang kedua, dakwahnya harus dilandasi dengan ilmu. Kalau mau dikatakan dakwahnya mengikuti cara dakwah Nabi Muhammad SAW. Saya ulang. Kalimat ana wa manittaba'ani, inilah aku, inilah jalanku, jalan Nabi SAW, dan jalannya orang-orang yang mengikutiku, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, berarti dari kalimat ini ada dua hal yang penting bisa kita ambil. bahwa kalau orang mau dikatakan dia telah mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW, berarti dia harus memenuhi dua kriteria. Apa saja itu yang pertama? Yang pertama adalah harus mengajak manusia kembali kepada Allah. Lihat, ad'u ilallah. Kalimatnya begitu dalam surat Yusuf ini. Hadihi sabili ad'u ilallah. Saya mengajak manusia kembali kepada Allah. Maka pertama dakwanya harus mengajak manusia kembali kepada Allah. Yang kedua, dakwanya harus berlandaskan ilmu basirah. Dan tadi ilmu sudah kita rinci lagi, ada berapa ilmu yang wajib dikuasai? 3. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Saya bukan termasuk orang-orang musyrik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas di sini menyebutkan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi ketika menjelaskan ayat ini. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau menerangkan, yaitu agar engkau ketika berdalil mencapai derajat ilmu yang tertinggi, yaitu basirah. Dia harus mempunyai ilmu dalam berdakwah. Dia harus punya basirah. Dan kalimat basirah itu diambil dari kalimat basar. Basar, apa itu basar? Penglihatan. Dan apabila seseorang sudah mencapai derajat basirah, derajat ilmu ini, maka akan terlihat sangat jelas dengan matanya kondisi manusia di hadapannya. Orang yang punya ilmu, dia akan mengetahui masyarakat ini lagi jauh dari Allah, apalagi dekat kepada Allah. Dia tahu. Dia dengan basirahnya, dengan ilmunya, dia bisa melihat jelas kondisi masyarakat. Oh, masyarakat sekarang ini lagi jauh dari Allah. Oh tidak, dia lihat, oh, alhamdulillah manusia sekarang ini sedang dekat kepada Allah. Apalagi kalau dia tahu tentang tauhid, dia punya ilmu tentang tauhid, dia bisa menilai, oh, masyarakat alhamdulillah dekat dengan tauhid. Atau kebalikannya, dia lihat, la haula wala quwata illa billah, dia bilang manusia sekarang jauh daripada tauhid. Dia tahu. Dia tahu hakikat tauhid, dia punya ilmu tentang tauhid, sehingga dia bisa menilai orang-orang di sekitarnya bagaimana kondisinya. Ya, ini yang mendorong dia nanti untuk berdakwah. Inilah yang mendorong dia untuk mencerdaskan orang lain. Setelah dia mencerdaskan dirinya, kemudian dia berupaya mencerdaskan orang lain. Karena itulah orang yang berilmu itu, dia harus punya dua niatan. Orang yang belajar itu, dia harus punya dua niatan. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, ada dua niatan yang harus dihadirkan seseorang yang belajar ilmu agama. Yang pertama, niatan dia adalah menghilangkan kebodohan dari dirinya. Ini mencerdaskan dirinya, ini niatan yang pertama. Menghilangkan kebodohan dari dirinya, mencerdaskan dirinya maksudnya. Yang kedua, dia juga berupaya menghilangkan kebodohan dari orang lain. Ini mencerdaskan orang lain. Jadi muslim itu bermanfaat buat manusia. Dia tidak pintar sendirian. Dia tidak pintar sendirian dan dia tidak berharap masuk surga sendirian. Dia berharap orang juga cerdas sepertinya dan masuk surga bareng-bareng dengan dirinya. Maka kalau orang sudah punya niatan itu dalam menuntut ilmu, maka ini ikhlas. Ini niatannya ikhlas. Dikatakan niatannya ikhlas kalau sudah dua ini. Kita ulang, apa yang wajib dihadirkan bagi orang yang menuntut ilmu? Di hatinya harus dihadirkan dua hal. Dua niatan. Yang pertama, menghilangkan kebodohan dari dirinya, mencerdaskan dirinya sendiri. Setelah itu apa? Setelah dia menghilangkan kebodohan dirinya, menghilangkan. Yang kedua, menghilangkan kebodohan dari orang lain, mencerdaskan orang lain. Nah, maka dia tidak boleh menyimpan ilmu. Dia simpan sendirian, tidak boleh. Dia harus sampaikan ilmu itu yang dia punya itu. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayat yang berikutnya atau hadis yang disebutkan penulis di sini adalah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwasanya Rasulullah SAW mengutus beberapa dai ke Yaman. Dalam hadis ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan kepada kita tentang utusan yang Nabi utus sebagai dai ke Yaman. Dan dalam sejarah ada dua orang yang diutus ke Yaman. Yang pertama Mu'adz bin Jabal yang hadisnya sebentar lagi akan kita baca. Sahabat yang pertama Mu'adz bin Jabal. Sahabat yang kedua Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari dikirim ke Aden. Sampai sekarang masih ada nama kota itu, kota Aden. Dan Mu'adz bin Jabal diutus ke Son'a yang sekarang jadi ibu kota Yaman. Dua kota ini kota cukup lama, sudah ada berapa abad yang lalu, Aden dan Son'a. Apa kata Nabi SAW ketika melepas Mu'adz bin Jabal ke Yaman? Kata Nabi SAW, innaka sata'ti qauman ahla kitab. Sungguh wahai Mu'adz, engkau nanti akan datang ke kaum yang mayoritasnya adalah ahlu kitab. Yaman waktu itu mayoritasnya ahlu kitab, kalau bukan Yahudi atau Nasrani. Ada Majusi tapi tidak banyak. Sebagian besarnya adalah Yahudi atau Nasrani, Majusi sedikit. Lihat ini berarti menunjukkan bahwa Nabi SAW sudah memberitahukan kepada Mu'adz kondisi orang yang nanti dia akan dakwahkan. Ini yang tadi saya katakan dalil bahwasanya wajib bagi setiap dai mengetahui kondisi orang yang dia dakwahkan. Dari hadis ini Nabi sudah berpesan, engkau nanti akan datang, siapa yang ditemui nanti oleh Mu'adz, siapa orang-orang nanti yang akan dia jadikan sebagai objek dakwah, orang-orang pinter, hati-hati, Yahudi, Nasrani, yang punya pengetahuan tentang Taurat dan Injil, mereka pasti punya pengetahuan itu. Maka bersiap-siaplah, bersiap-siap dan bicara sesuai dengan kadar intelektual mereka. Berarti di sini harus orang cerdas yang dikirim ke Yaman. Kalau enggak akan jatuh di debat pertama kali oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Maka kemudian Nabi SAW setelah itu memberikan arahan apa yang pertama kali kamu sampaikan. Apa yang pertama kali disampaikan kepada mereka? Jawabannya Nabi bersabda, "Fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah." Maka hendaknya kalau kamu sudah datang ke sana, hendaknya yang pertama kali kamu ajak, yang pertama kali kamu dakwahkan adalah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam riwayat lain Nabi bersabda, maka hendaknya yang pertama kali kamu sampaikan adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Agar mereka mentauhidkan Allah. Kalau kita gabung dua riwayat ini, riwayat pertama mengatakan, maka ajaklah mereka agar mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Riwayat lain, ajaklah mereka untuk mentauhidkan Allah. Apa yang bisa kita ambil dari dua riwayat ini? Kalau kita gabung dua riwayat ini berarti menunjukkan bahwa tauhid adalah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya mengajak manusia kepada tauhid. Yang mengantuk silakan cuci muka dulu. Yang mengantuk segera cuci muka. Yang pertama, menunjukkan bahwa tauhid adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau orang berdakwah mengajak manusia untuk mencerdaskan dirinya memahami dua kalimat ini, maka dia telah mengajak manusia kembali kepada tauhid. Maka hakikat tauhid adalah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama yang bisa kita lihat. Yang kedua, berarti menunjukkan bahwa kewajiban pertama manusia adalah mengetahui tauhid. Kewajiban pertama manusia adalah mengetahui tentang tauhid. Wajib bagi setiap manusia mengetahui tentang tauhid. Dan ini juga menunjukkan bahwa prioritas utama dalam dakwah sebelum mendakwahkan yang lain adalah mendakwahkan tauhid terlebih dahulu, di awal. Karena itulah karakteristik dakwah salaf, dakwah ahlus sunnah wal jamaah adalah mengajak manusia kembali kepada tauhid. Maka dakwah mereka antum akan lihat penuh dengan tauhid. Sebelum bicara akhlak, sebelum bicara sholat, bahkan sebelum bicara ekonomi Islam, yang pertama kali apa? Tauhid terlebih dahulu. Sebelum bicara haramnya zina, haramnya riba, terlebih dahulu berbicara tentang haramnya kesyirikan. Karena kalau kita lihat level-level dosa, mana yang paling besar? Zina atau syirik? Tolong jawab. Membunuh atau syirik? Mana yang lebih besar? Tetap syirik. Dosa apa saja sebutin, dosa apa saja. Hatta durhaka kepada orang tua dengan syirik, mana yang lebih besar? Tetap syirik. Dosa meninggalkan sholat dengan dosa syirik, masih dosa syirik yang paling besar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan sudah kita baca ayatnya ketika kita membahas bab yang keempat, takut kepada syirik. Iya tidak? Karena syirik itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kembali ke bab 4 antum akan temukan ayatnya. Syirik itu apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa menyekutukan Allah dengan satu apapun. Dan Allah mengampuni dosa selainnya. Dan Allah mengampuni dosa selainnya. Liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maka kalau ada muslim mati dalam kondisi membawa dosa syirik dan belum bertaubat darinya, syaratnya dia belum bertaubat. Kalau sudah bertaubat mah tidak ada masalah berarti kalau begitu. Dia melakukan dosa syirik kemudian bertaubat sebelum mati, alhamdulillah dihapus insyaallah. Enggak, ini masalahnya muslim tapi membawa dosa syirik, mati membawa dosa syirik. Yang lain, muslim yang lain, ada muslim yang lain mati tapi hanya membawa dosa membunuh misalnya, tapi tidak pernah berbuat kesyirikan. Mana di antara keduanya yang masih punya harapan? Yang membawa dosa syirik apa membawa dosa membunuh? Yang masih punya harapan membawa dosa membunuh. Walaupun dia belum bertobat darinya. Kalau dua-duanya bertobat sebelum meninggal, maka tidak ada masalah berarti. Yang saya bicarakan adalah dia belum bertobat. Dua-duanya belum bertobat. Satu, belum bertobat dari perbuatan syirik. Yang kedua, belum bertobat dari perbuatan membunuh. Mana? Tapi dari di antara keduanya, mana yang masih punya harapan? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang kedua. Karena itulah, sebelum bicara dosa membunuh, dosa berzina, dosa durhaka, terlebih dahulu dai itu harus menjelaskan dosa syirik. Begitu pula hal-hal yang diperintahkan oleh Allah banyak, ya tidak? Perintah-perintah Allah banyak. Berbakti kepada orang tua diperintahkan. Mengerjakan sholat 5 waktu diperintahkan. Silaturahim diperintahkan. Namun dari semua perintah-perintah tadi, apa perintah yang paling besar dan yang paling utama? Perintah tauhid. mentauhidkan Allah. Karena itu lihat di sini urutannya, yang pertama kali Nabi pesankan untuk disampaikan tauhid. Dan ini jalan dakwah para nabi dan para rasul seluruhnya, dan khususnya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum perhatikan, selama 23 tahun Nabi berdakwah di Mekah, 13 tahun di Madinah, 10 tahun, antum akan temukan 13 tahun di Mekah itu tauhid semua. Bahkan 10 tahun di Madinah masih tauhid juga. Karena itulah ayat-ayat atau surat-surat yang turun di Mekah sebelum hijrah ke Madinah itu bicara masalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, hari kiamat, hari berbangkit, adanya perhitungan nanti, adanya pertanggungjawaban di hadapan Allah. Akidah ditanamkan. Karena itulah para ulama mengibaratkan tauhid itu pondasi dari sebuah bangunan. Antum bangun masjid ini dari mana mulainya? Dari kubahnya? Dari pondasi tentu saja. Antum bangun apartemen setinggi apapun dari mana mulainya? Pondasinya. Semakin tinggi sebuah bangunan, maka semakin apa? Pondasinya? Harus semakin kuat, harus semakin besar. Dan Islam ini bangunan yang megah, ada berbakti kepada orang tua, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada silaturahim, ada berbuat baik kepada tetangga, ada adil terhadap anak-anak, dan kewajiban-kewajiban lain yang cukup banyak dalam agama. Bangunan yang megah. Dari mana kita mulai? Dari tauhid. Pahami kalimat yang kita baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pahami itu. Saya belum lama ini, beberapa hari yang lalu, diskusi sama seorang ibu-ibu yang sudah 8 tahun ngaji, masya Allah. 8 tahun ngaji. Saya tanya, ngajinya apa bu? Tematik Ustaz, berpindah-pindah materi. Ketika dia dibahas tentang tauhid, dia bingung. Kok tauhid apa ya? 8 tahun ngaji belum pernah dengar tauhid. Kalau dia belajar ilmu yang benar, maka dia pasti akan tahu yang pertama, pondasi awal tauhid. Dan sudah kita jelaskan dalil-dalil tentang para nabi dan para rasul sama mengajak manusia kepada tauhid pertama kali, sebelum mengajak kepada yang lain. Maka semangat untuk kembali kepada, kan sekarang ini masjid-masjid semangat, mari kita sholat subuh berjamaah, iya tidak? Semangat untuk kembali kepada ekonomi Islam, besar sekarang, iya tidak? Banyak orang meninggal riba sedikit demi sedikit, alhamdulillah. Itu kita syukuri, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, ingatkan juga tentang dosa syirik. Karena kalau orang berbuat syirik, khususnya syirik besar, maka amal solehnya terhapus. Sholatnya terhapus, puasanya terhapus, zakatnya terhapus, mau haji sudah 10 kali, mau umroh 200 kali, mau masjid sudah 10 dia bangun, tapi berbuat syirik, khusus syirik besar, la yahbatonna amaluk, amalan kamu nanti akan hapus semuanya, tergugur semuanya, kayak tidak ada apa-apa sebelumnya. Maka semangat orang mengajak kembali kepada sholat subuh berjamaah juga harus diiringi orang untuk kembali kepada tauhid. Semangat orang-orang untuk mengajak manusia kembali kepada ekonomi Islam juga harus diiringi dengan semangat kembali kepada tauhid. Jangan lupa itu. Jangan lupa. Bahkan selipkan ketika kita mengajak manusia sholat berjamaah, sampaikan tauhid. Mengajak orang, bahkan orang mau meninggalkan riba itu karena awalnya tauhid, takut kepada Allah. Dia dengar hadisnya, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaih wa qalahum sawa. Allah melaknat yang memakan riba, yang memberikan riba, yang menulisnya, yang jadi saksinya. Kalau bukan keimanan kepada Allah, hadis ini tidak akan ada apa-apanya di hati kita. Tapi karena adanya keimanan kepada Allah, hadis ini jadi besar di mata kita. Laknat, Allah melaknat, kan begitu. Kita langsung berpikir, Allah melaknat. Kata Nabi, wahum sawa, semuanya sama dosanya. Walaupun yang makan riba orang lain, tapi dia penulisnya kena laknat sama. Dia cuma saksi kena laknat juga. Tapi jangan lupa, dosa riba itu tetap di bawah level dosa syirik. Jangan lupa itu. Dosa syirik duluan yang harus dikasih tahu. Maka dimanapun, kapanpun, ini mulai pertama kali. Apapun permasalahan masyarakat saat itu, tetap yang pertama kali harus seragam ini. Dakwah kembali kepada tauhid. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Nabi melanjutkan, fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Tahapan berikutnya, kata Nabi, kalau mereka sudah taat, sudah paham tentang tauhid, sudah mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka tahapan berikutnya, kabarkan kepada mereka adanya kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam. Lihat, baru urutannya apa setelah tauhid? Urutan kedua adalah sholat. Ajarkan sholat setelah itu. Kemudian setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim shadaqatan tukhadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala fuqara'ihim. Tahapan ketiga, kalau mereka juga sudah mentaati kamu dalam masalah salat, sudah tauhid, sudah bertauhid, sudah salat, maka yang ketiga sampaikan bahwa Allah mewajibkan zakat. Mewajibkan adanya zakat di harta orang-orang kaya yang nanti akan diberikan kepada orang-orang miskin. Lihat, berarti tauhid, kemudian apa? Tahapan berikutnya? Salat. Tahapan berikutnya? Zakat. Yang berikutnya, fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum فَإِنْهُمْ أَطَاؤُكَ لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَقَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka mentaati kamu, maka hati-hati ketika mengambil zakat. Kata Nabi berpesan, hati-hati jangan mengambil harta yang paling afdol daripada harta-harta mereka. Jadi kalau mau mengambil zakat, ambil yang mereka berikan. Jadi bukan kita yang ambil. Kita sampaikan, bapak punya harta sekian, zakatnya sekian. Kasih. Dia ngasih, kita ambil. Jadi, alhamdulillah. Jangan kita yang milih. Oh, saya mau itu tuh. Jangan. Bisa jadi dia menganggap yang ini, harta yang ini sangat istimewa. Jangan. Pokoknya pasti dia sudah mengeluarkan zakatnya, selesai sudah. Jangan ngambil apa yang harta yang paling baik yang mereka punya. Dia sudah mengeluarkan uang sebesar kewajiban zakatnya, sudah cukup, ambil uang itu. Karena kata Nabi, hati-hati dengan doa orang dizalimi. Wattaqi da'watal mazlum, berhati-hatilah kamu dengan doa orang yang dizalimi. Kenapa? Berhati-hati dengan doa orang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada hijab antara doanya dengan Allah. Orang yang dizalimi itu mustajab doanya, walaupun dia banyak berbuat dosa. Orang-orang yang dizalimi, walaupun dia banyak berbuat dosa, tapi ketika dizalimi dia berdoa, hati-hati, mustajab doanya. Karena orang dizalimi itu berdoa sambil penuh kehusyuan. Ya tidak, ya Allah, saya dizalimi. Penuh dengan ketundukan, penuh dengan harapan Allah memberikan ijabah. Maka hati-hati dengan orang yang kita zalimi. Kalau dia berdoa, akhirnya akan tumbang juga mereka. Lihat itu, travel-travel yang menipu jamaah itu. Itu doa-doa jamaahnya. Tumbang akhirnya, iya tidak. Satu persatu tumbang. Kezaliman. Dan siapa dizalimi? Orang mau umrah dizalimi. Ini kan dia berdoa di Ka'bah nanti. Ya Allah, ini enggak benernya. Hati-hati dengan doa orang dizalimi itu. Tumbang, kita akan tumbang. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian hadis yang terakhir yang disebutkan penulis di bab ini. Saya tidak membacakan semua penjelasan Ustaz Yazid, bin Abdul Qadir Jawa, silakan baca antum di rumah. Ini bukan forum dikte, baca, baca di rumah. Ana hanya menyebutkan inti-intinya saja. Waktu yang kita punya tidak banyak. Yang riwayat yang berikutnya, hadis yang kedua juga dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad. Hadis ini beliau sebutkan pada saat perang Khaybar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan mengutus pasukan ke Khaybar, perkampungan Yahudi yang berkhianat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum melepas pasukannya, beliau mau memberikan bendera kepada pimpinannya, pimpinan pasukannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, besok saya akan memberikan bendera perang ini, saya akan memberikan, menyerahkan bendera perang ini besok kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan memenangkan kaum muslimin melalui tangan laki-laki ini. Maka bayangkan kalau Nabi berjanji, besok saya akan sampaikan kepada laki-laki ini. Bagaimana kira-kira para sahabat ketika mendengar hadis ini? Malamnya bagaimana, Pak? Semua berharap saya mudah-mudahan besok yang dimaksud Nabi. Karena orang ini orang mulia, lihat. Orang laki-laki ini mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasul pun cinta kepadanya. Berarti tazkiyah dari Rasulullah langsung. Rekomendasi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasul pun mencintai dia. Maka semua orang berharap agar besok saya yang ditunjuk. Orang-orang memperbincangkan harapannya saya nanti yang besok ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya keesokan paginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang lalu mau menyerahkan bendera perang ini, lalu dia mengatakan, "Mana Ali bin Abi Thalib?" Ternyata siapa yang ditunjuk? Ali bin Abi Thalib. Mana Ali bin Abi Thalib? Nah, ternyata laki-laki itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan uniknya, orang yang mau dikasih tidak ada. Sakit. Sakit mata. Bayangkan, yang datang berharap dia yang ditunjuk. Yang tidak datang dia ditunjuk. Berarti menunjukkan bahwa rezeki itu, Pak, tidak akan tertukar. Tidak usah khawatir dengan rezeki tertukar. Ada orang kerja dari pagi sebelum subuh sudah berangkat ke Jakarta. Kan ada sekarang begitu kan, Pak? Terutama dari Bekasi itu, sejak peraturan genap ganjil itu, Pak. Itu kan dari jam 7 sampai jam 9. Akhirnya sekarang pintu tol itu mulai ramai sejak jam setengah 6. Jam 5 sudah mulai orang pada keluar. Cari apa ke Jakarta ini? Cari apa? Sesuap nasi, kata orang. Banting tulang. Walaupun tidak ada tulang yang dibanting-banting. Cair rezeki. Pulang kapan nanti mereka rata-rata itu? Yang kerja di Jakarta ini pulang kapan? Menghindari macet, ba'da isya. Ada orang kerjanya cuma buka bubur. Tukang bubur jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Gajinya sama dengan yang pegawai di sini. Saya kenal tukang bubur. Dari jam 8 bahkan sampai jam 10 doang. Itu gajinya sama dengan bulanannya orang pegawai di Jakarta. Hasil buburnya. Apalagi kerja cuma berapa jam? Berarti rezeki itu dari mana? Dari usaha keras apa murni dari Allah ini? Usaha keras setelah itu baru minta kepada Allah. Jangan lupa itu. Tentu usaha keras plus minta kepada Allah. Jangan lupa itu. Maka ada dua hal yang diingatkan terus, berusaha dan berdoa. Lihat Ali bin Abi Thalib, ternyata kata para sahabat, yashtaki ainaih, ya Rasulullah, dia sakit mata, tidak bisa datang. Akhirnya dia dipapah, susah melihat, dipapah oleh para sahabat. Lihat, yang sakit dapat rezeki, yang tidak datang dapat, yang udah datang di situ menunggu-nunggu dia dikasih belerang perang itu enggak dapat. Maka Rasulullah SAW akhirnya meludahi kedua matanya, meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib. Dan kita tahu bahwa yang punya barokah zat, yang ludahnya barokah itu hanya Nabi. Ini penting untuk diingatkan bahwa yang ludahnya barokah, ludah siapa? Nabi. Adapun kalau ada orang meludahi kita bukan Nabi, hati-hati, itu penyakit, jangan-jangan. Yang ludahnya barokah itu Nabi saja, Nabi saja. Adapun kita meludahi orang, enggak barokah, itu penghinaan. Dan tidak semua ustadz, tidak semua dai, tidak semua ulama ludahnya punya barokah. Hanya Nabi saja yang punya barokah ludahnya. Maka dengan izin Allah, Allah menyembuhkan penyakit mata Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah SAW menyerahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an belera perang ini. Kemudian berpesan. Nabi bersabda, "Unfuz ala rislik hatta tanzila bisahatihim." Maju dengan tenang, jangan terburu-buru. Maju, jangan terburu-buru, tenang, semua dengan perhitungan-perhitungan yang matang. Hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau tiba di halaman mereka. Yang sudah dekat dengan mereka dikatakan sebagai halaman mereka. Tsummad'uhum ilal Islam, kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Sebelum diperangi diajak kepada Islam. Mau taubat tidak? Mau kembali kepada Islam tidak? Kemudian wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Ajarkan mereka tentang apa hak Allah yang wajib mereka laksanakan. Dan apa hak Allah yang wajib kita laksanakan? Tauhid. Ya, seakan-akan isyarat ajarkan mereka tauhid karena ini hak Allah yang wajib dilaksanakan setiap muslim. Fawallahi, demi Allah, li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, kata Nabi SAW, engkau memberikan hidayah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang melalui kamu, itu lebih baik daripada humrun na'am, unta-unta merah. Satu orang saja, karena kita, dia dapat hidayah dari Allah, itu lebih baik daripada unta-unta merah. Nabi mengatakan humur, jamak unta-unta, humrun na'am, unta-unta merah. Dan unta-unta merah pada zamannya itu kendaraan paling mahal pada zamannya. Pada zaman kita apa kendaraan yang paling mahal di sini? Yang paling mahal di sini apa? Sebutkan nama-nama kendaraan Eropa, itu dia humur na'am pada zamannya. Satu orang dapat hidayah melalui kita, itu harganya mahal. Maka targetnya bukan 100, bukan 1000, bukan 1 juta, minimal satu saja sudah cukup insya Allah. Maka dakwah itu bukan mencari banyak pengikut, bukan. Ini juga hal yang penting untuk disadari, bahwa dakwah itu bukan cari banyak pendukung, tapi memberikan pencerahan agar orang-orang dapat hidayah. Yang hadir hari ini cuma satu saja dapat hidayah, sudah cukup bagi saya. Saya sudah melaksanakan tanggung jawab. Begitu maksudnya. Tidak semuanya harus masuk Islam. Satu saja dapat hidayah, sudah. Dakwah kamu insya Allah sudah cukup. Maka satu orang jangan diremehkan. Dan Nabi SAW pernah ditegur. Karena Nabi SAW pernah kedatangan laki-laki tua, buta, minta diajarkan tentang Islam. Tapi di waktu yang sama datang pembesar-pembesar Quraisy juga mau bicara sama Nabi. Nah, kalau kita lihat maslahat mudarat, mana yang lebih maslahat, Pak? Pembesar-pembesar Quraisy ini masuk Islam atau orang tua buta ini masuk Islam? Mana yang lebih, kalau kita lihat hitung-hitungan duit ya, keuntungan mana yang lebih untung? Ini apa? Nabi SAW akhirnya lebih sibuk meladeni pembesar-pembesar Quraisy. Yang satu ini dicuekin. Akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi SAW. Abasa wa tawalla. Surat apa ini? Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Dia di sini Nabi Muhammad SAW bermuka masam, berpaling, tidak mau ngobrol sama orang tua buta. Dia ngobrol sama siapa? Pembesar-pembesar Quraisy. Abasawa. Nabi bermuka masam dan berpaling. Ketika datang kepadanya laki-laki buta, padahal dia pengen membersihkan dirinya, ini masuk ke dalam Islam. Adapun orang-orang yang merasa cukup, merasa sombong, engkau justru sibuk kepada mereka, padahal bukan tanggung jawab kamu kalau mereka tidak mau masuk Islam. Allah tegur dalam surat Abasa, di awal surat Abasa. Maka satu orang saja, walaupun dia bukan siapa-siapa, dapat hidayah. Bukan siapa-siapa dapat hidayah. Kita yang wasilahnya, Allah kasih hidayah melalui wasilah kita, itu jangan khawatir, itu pahalanya besar. Maka bukan targetnya bagaimana kalau orang-orang kaya dapat hidayah. Karena orang-orang itu kadang pikirannya masalah fulusnya. Padahal dakwah ini ditolong bukan karena fulus. Dakwah ini ditolong karena keikhlasan orang-orang fuqara wal masakin berdoa. Nabi SAW bersabda, innallaha yansuru hadhil ummah. Sesungguhnya Allah menolong umat ini bi ikhlasihim wa du'aihim. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya umat ini ditolong karena fuqara'nya, karena orang-orang fakir di kalangan kaum muslimin, dengan keikhlasan dan doa mereka yang sungguh-sungguh. Doa mana yang lebih ikhlas? Doa orang yang kenyang perutnya apa doa orang kelaparan? Mana yang lebih khusyuk doanya? Orang yang hidupnya kenyang terus, makanan semua ada, dengan doanya orang-orang fuqara wal masakin, doa mana yang lebih mustajab? Maka jangan remehkan berdakwah kepada orang-orang miskin. Karena sekarang ini ada orang-orang pilih-pilih tempat dakwah. Kalau amplopnya tidak besar, enggak usah ke situ. Oh, di sana ngasih transportnya sedikit, enggak usah. Sehingga para fuqara wal masakin jauh dari dakwah. Ini tidak benar. Dakwah ini buat semuanya. Mau orang Jakarta, mau orang pinggiran Jakarta, mau orang yang tinggal di apartemen belakang sana, dengan orang yang tinggal di perumahan kumuh, sama punya hak untuk mendapatkan dakwah ini. Maka dakwah ini untuk semuanya. Dan tidak usah punya target-target mengejar banyak-banyak orang. Satu saja dapat hidayah, itu sudah apa kata Nabi SAW? Itu lebih baik daripada humurun na'am, unta-unta merah. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Kiranya cukup sampai sini pembahasan kita, sebentar lagi sholat zuhur tiba. Demikian yang bisa kita bahas kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Dan yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang salah tentu datang dari saya dan dari syaitan. Dan saya menarik semua perkataan saya yang salah, sekaligus mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan. Kita tutup subhanallahi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.